Assalamualaikum. Aku nggak dengar kamu kerepas, saya kira mati. Thank you. mau kemana? Mau jalan dikit. Tamburan. Oh, ini bagi sabar. Dia buka baru datang. Terima kasih. Thank you. Imam Amin Abdul Azhar beliau mengatakan, wala asyariku al-aisha minu wa li'anhu, wala kana mulkul awfi di kabul di sini. Demi Allah, kata Imam Abdul Azhar, hidup tidak akan pernah nikmat, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila aku jauh dari beliau, jauh dari kenal pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kerajaan ini ada di dalam Thank you. القرآن كما أنزل الله إلى الله سبحانه وتعالى إما أن اليوم مولانا عليه يقول فإذا توبت يجريها الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويغفر كل مثل المعروف ثم نقول لك يا أبو يا الله سبحانه وتعالى Thank you.